Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ma'asyar al-ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, sejenak kita melanjutkan telah kita dari risalah yang sangat ringkas, خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين. Di pertemuan sebelum ini telah kita simak bersama tentang pembangunan atau renovasi Ka'bah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Barang tentu keutamaan dan kemuliaan bagi mereka ketika berkhidmah untuk Baitullah. Usia yang sudah sangat tua dan juga kondisi Ka'bah yang mulai terjadi kerusakan, menjadikan masyarakat Quraisy berkeinginan untuk merenovasi Ka'bah. Dan apa yang mereka inginkan hakikatnya sebuah keutamaan dan bahkan yang mengawali pembangunan Ka'bah ini adalah tokoh Quraisy yang kelak akan menjadi musuh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Walid ibn Mughirah. Walid ibn Mughirah dedengkot Quraisy yang mengawali untuk melepaskan bebatuan Ka'bah, dalam kata lain meruntuhkan untuk sebuah renovasi yang baru. Di hari yang pertama tidak ada yang mengikutinya. Khawatiran muncul dari hati orang-orang Quraisy. Kiranya akan ada sesuatu yang menimpa, apakah bencana atau bala. Kemudian Karena mereka menganggap dan meyakini kemuliaan Ka'bah. Dan ketika esok harinya mereka tidak mendapatkan sesuatu yang mereka khawatirkan, maka berbondong-bondong musyrikin Quraisy atau orang-orang Quraisy memulai peruntuhan Ka'bah atau pelepasan sebagian batu-batu Ka'bah, karena sebagian yang lainnya sudah usang dan sudah runtuh lebih dahulu, yang diakibatkan dari banjir dan usia yang sudah tua. Yang kemudian terjadi perbedaan di kalangan orang-orang Quraisy. Siapakah gerangan yang berhak mengembalikan Hajar Aswad pada posisinya, yang hampir terjadi pertikaian di kalangan orang-orang Quraisy karena sebuah keutamaan mengembalikan Hajar Aswad di posisinya, bongkahan batu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, نزل الحجر الأسود من الجنة, berasal batu ini dari syurga. سودته خطايا بني آدم, dosa-dosa anak Adam, yang mengakibatkan batu ini menjadi hitam. Dan sebagai tambahan, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, bahwa Al-Hajarul Aswad sempat berpindah tempat dikala penyerbuan orang-orang Qaramithah, salah satu sekte Syiah yang dipimpin oleh Abu Thahir Al-Qurmuti pada abad ketiga Hijriyah, dengan sangat membabi buta, bengis dan kejam, membunuh para hujjaj dan menguburkan mayat-mayat kaum muslimin di Masjidil Haram dan sebagiannya digunakan untuk menutup, menimbun sumur zam-zam. Kebengisan, kekejaman dari orang-orang Syiah, aliran Qaramithah, aliran inilah yang dianut oleh sosok yang ada kalanya masjid pun dinamakan dengan namanya, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina Al-Qurmuti Al-Batini. Dan Ka'bah mengalami rentang waktu yang cukup lama, 22 tahun tidak ada Al-Hajarul Aswad. Setelah mereka paksa dicongkel dan dipecahkan sehingga menjadi kurang lebih 8 bagian, potongan-potongan, serpihan dari Al-Hajarul Aswad. Ini kejamnya mereka, kaum perusak yang tidaklah memasuki sebuah negeri kecuali melakukan kerusakan. Kemudian juga kembali lagi kepada inti permasalahan kita, dikala pertikaian hampir terjadi, akhirnya mereka mengambil kesepakatan untuk menghindarkan dari pertumpahan darah, yaitu memilih seseorang yang pertama kali akan masuk ke Masjidil Haram di esok harinya. Dan qadarullah, yang pertama kali memasuki Masjidil Haram adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang memang sosok beliau adalah seseorang yang sudah mereka kagumi. Kiranya keistimewaan yang mereka dapatkan dari diri Nabi sallallahu alaihi wasallam semenjak usia dini hingga dewasa, hingga menikah, dan tidak pernah mendapatkan dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang bersifat kerusakan. Masuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari arah pintu Bani Syaibah, atau kalau sekarang Babus Salam, masuk dan kemudian mereka pun mengambil kesepakatan untuk mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai hakaman, sebagai seseorang yang akan memutuskan permasalahan. Apapun yang diinginkan atau apapun yang diputuskan, mereka akan ridha. Karena mereka mengetahui sosok yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram ini. Kita lanjutkan pada halaman 12 di poin yang keempat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرحت قريش به وقالوا رضينا بالأمين. berkata المصنف رحمه الله تعالى, fakana, maka adalah awwala dakhilin, yang pertama kali masuk, awwala dakhilin, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fafarihat, maka senanglah, bergembiralah Quraisy, orang-orang Quraisy, bihi, dengannya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka berkata, radhina, kami telah ridha, bil amini, dengan sosok yang terpercaya. Perhatikan di poin keempat ini, Setelah mereka sepakat bahwa yang akan menjadi hakim, yang akan menentukan, yang akan menyelesaikan dari permasalahan yang terjadi adalah orang yang pertama kali memasuki Masjidil Haram. Dan ternyata sosok yang pertama kali memasukinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang tentu musyrikin atau orang-orang Quraisy bergembira. Orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy sangat bergembira. Karena yang mereka kenali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat baik, yang sangat mulia, yang tidak pernah ada celah dalam kehidupannya. Sesuatu yang memungkinkan seseorang untuk berbicara negatif, tidak ada celahnya. Sebagaimana bab yang berikutnya yang insyaallah akan kita baca, perihal sifat-sifat mulia dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsah, sebelum diutusnya beliau menjadi nabi. Tidak ada celah. Yang ada adalah keterkaguman mereka kepada sosok yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan sebagaimana di awal pernah kita sampaikan, mereka ketika mendengarkan bahwa kelak akan ada seorang nabi yang terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagian orang Arab memberikan nama dengan nama ini, memberikan nama untuk anaknya dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang dari 7 nama yang dimiliki oleh sebagian orang-orang Arab sebelum Nabi dengan nama yang sama, dalam sebuah harapan bahwa kelak yang mereka berikan nama ini dengan nama Muhammad ini akan menjadi sosok yang telah mereka dengarkan perihal kedatangan seorang nabi yang bernama dengan nama itu. Tapi semuanya tentunya hanya harapan. Karena memang yang memilih seseorang menjadi nabi hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Allah memilihnya, Allah menjaganya. Asmah dimiliki nabi dari semenjak usia dini. Tidak ada kisah seorang nabi yang terawali lembaran kehidupannya sebagai orang jahat. Tidak ada sejarah dari lembaran perjalanan kehidupan nabi yang diawali dalam bahasa kita dulunya preman kemudian menjadi nabi. Tidak ada. Kalau selain nabi, naam, beragam keadaan, nilai baik dan buruk itu pasti ada. Tapi kalau nabi, kita mengingat bagaimana Allah menjaganya dari usia yang sangat-sangat belia, telah Allah bersihkan, bahkan Allah cuci hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para sahabat meriwayatkan ada bekas dalam bahasa kita jahitan di tempat yang di sana dibelah dan diambil hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada celah. Mereka hanya mengetahui bahwa sosok ini yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang istimewa, orang yang amin, orang yang terpercaya. Sehingga mereka ridha. Mereka ridha. Baik. Ini poin yang keempat. Dan perhatikan di sini, kita kembali kepada fawaid lughawiyah. Kana awwala dakhilin. Fakana, ingat bahwa kan adalah kosakata yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang telah lampau. Kan untuk menceritakan sebuah kejadian yang telah lampau. Kana Ahmadu qadhiyan. Ahmad ini dahulu adalah seorang qadhi. Yang kalau penerjemahan literalnya dikatakan fakana dan maka adalah. Kalau pakai wawu wakan dan adalah, tapi tentunya ketika masuk dalam terjemahan bebas yang antum tuliskan, mungkin orang akan menyatakan itu sudah keluar dari tata bahasa yang umum atau yang wajar atau dari EYD, katakan demikian. Sehingga kurang enak untuk didengarkan. Kurang enak untuk dibaca ketika sebuah tulisan. Maka silahkan terjemahkan dengan sesuatu yang menunjukkan hal ini sudah terjadi. Dan ini adalah sebuah kisah. Hanya terjemahan literalnya demikian. Fakana. Karena ada kalanya yang menyulitkan kita adalah menerjemahkan kata-kata yang seperti ini. Kan. Kan asal maknanya adalah yang telah terjadi. Yang telah terjadi. Makanya kalau dalam ayat dikatakan atau kun fayakun. Ketika Allah katakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah hal itu. Kun. Kata berasal kata, berakar kata dari kana yakunu. Kun. Jadilah. Makanya menerjemahkan kan, silahkan terjemahkan sesuai dengan konteks kalimatnya. Karena terjemahan dalam bahasa Arab, selalu saya ulangi, itu bil ma'ani, dengan secara maknawi. Diterjemahkan secara literal, ada kalanya memang menyulitkan. Dan mungkin akan terdengar sesuatu yang agak aneh, kurang renyah. Mungkin demikian dikatakan. Fakana untuk menceritakan atau kan menceritakan sesuatu yang telah terjadi. Awwala dakhilin. Ingat katakan awal. Yang pertama. Ingat beda antara satu, dua, tiga bilangan kata dengan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Penyebutannya berbeda. Kalau bilangan angka satu, wahidun, itsnani, tsalatsatun, ini penyebutan bilangan. penyebutan bilangan. Terus saya ulang-ulangi agar antum selalu ingat. Adapun yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ketika kita merubah seperti ini, kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya antum sudah mengenali, yang pertama, first umpamanya, kemudian second atau yang kedua, berikutnya dan berikutnya, maka demikian pula dalam bahasa Arab. Wahid menjadi awwal, al-awwal. Wahid menjadi apa? Al-awwalu. Isnani menjadi apa? As-sani. Thalathatun menjadi apa? Menjadi apa? As-salithu. Arba'atun menjadi apa? Menjadi apa? Ar-rabi'u atau rabi'un. Rabi'un. Umumnya kita ingin bertanya, siapa khalifah yang pertama? Gimana bahasa Arabnya? Siapakah khalifah yang pertama? Hah? Bagaimana bahasa Arabnya? Man, siapa? Ingat, khalifah yang pertama. Bahasa Arabnya man? Awwalul khalifah. Awwal. Siapakah yang pertama dari khulafa? Kita balik ya terjemahannya. Asalnya tentunya kalau kita urutkan, siapakah yang pertama dari khulafa rasyidin? Man awwalul khulafai rasyidin? Man tsanil khulafai rasyidin? Man salithuhum, siapa yang ketiga? Man rabi'uhum, siapa yang keempat? Ini penyebutan bilangan. Kita rubah. Kita rubah, ingat. Apa timbangannya? Apa molnya apa? Fa'il. Konstruksi hurufnya disusun dengan mol ini, yaitu fa'ilun, salithun. Sudah ada cetakannya. Jadi timbangan itu cetakan. Kalau antum sudah belajar wazan, wazan, belajar sorof itu belajar wazan. Gampangnya demikian. Belajar sorof itu berarti belajar apa? Belajar wazan. Belajar timbangan. Belajar mol. Belajar bagaimana menyusun konstruksi kata dengan tata letak yang sudah baku. Itu namanya sorof. Tidak berubah. Fa'ala. Doroba. Seperti itu. Maka demikian pula dalam penyebutan kata, timbangannya, ingat, bedakan antara kata bilangan dengan kata penyebut dari bilangan. Yang pertama, yang kedua. Di sini disebutkan awwala, dakhilin, yang pertama kali masuk. Awwala dakhilin. Walaupun penyebutannya isim, tetapi memiliki makna kerja. Tapi kedudukannya ingat, semua yang tanwin, perhatikan, semua yang tanwin itu pasti isim, pasti kata benda. Dan kata kerja, ingat, didoroh antum yang telah ikuti, tidak ada kata kerja itu tanwin, tidak ada. Kata kerja yang tanwin itu tidak ada. Semua yang tanwin walaupun maknanya sebuah kejadian, itu dikatakan isim dalam bahasa Arab. Patenkan seperti itu. Dharaba memukul. dharban, pukulan. Nah, pukulan ini kalau dalam bahasa Arab sudah menjadi isim. Sudah menjadi apa? Isim. Walaupun maknanya sebuah kejadian. Dharban, sebuah pukulan. Memukul, daraba. Pukulan, dharban. Baik. Awwala dakhilin. Di sini ada yang unik yang mungkin akan difahami oleh sebagian kawan-kawan yang sudah atau pernah belajar nahwu. Yang pernah belajar nahwu atau tata bahasa. Biasanya yang dominan, yang biasa kita dapatkan setelah kata-kata kan, itu ada isim, ada kata benda, dan biasanya kata bendanya itu berharokat dhammah. Berharokat apa? Dhammah. Contohnya, kana Ahmadu, itu yang baku sebenarnya. Yang pasti dan baku setelah kana ketika ada isim itu diharokati dengan apa? Dhammah. Bahasa nahunya marfu. Bahasa nahunya apa? Marfu. Itu demikian yang sewajarnya dan yang bahkan ini yang sudah dibakukan, bahkan dirumuskan. Dirumuskan bahwa ismu kana itu marfu. Itu sudah menjadi suatu yang baku. Tidak bisa berubah. Dan itu kunci. Nah, di sini mungkin antum timbul pertanyaan, kok di sini kana awwala kok keluar dari kuncinya? Kok keluar dari para ketentuannya? Seharusnya kana awwalu dakhilin Rasulullah. Tapi kenapa kok di sini awwala? Dan kenapa kok dhammahnya malah berposisi di penghujung atau terakhir? Nah, ini masuk dalam hal yang kita katakan untuk lebih memudahkan keunikan dalam bahasa Arab. Bahwa yang dikatakan dengan ismu kana yang seharusnya itu berharokat dhammah. Dan memang berharokat dhammah. Itu sebenarnya tidak ada perubahan. Yang berubah hanya posisinya. Yang di depan dibelakangkan. Yang di belakang dikedepankan. Asalnya apa? Asalnya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala dakhilin. Itu asalnya. Sebenarnya tidak ada perubahan. Hanya dibalik. Kenapa dibalik? Nah, di dalam ilmu bahasa Arab nanti kita akan pelajari bahwa ketika ada penyebutan yang dibalik itu ada sesuatu yang bersifat penekanan dan kekhususan yang sangat-sangat spesial yang tidak ada yang lainnya. Ada penekanan khusus. Maju dan mundurnya kosakata di dalam bahasa Arab itu ada kalanya memiliki ketentuan hukum. Kalau dalam fiqh nanti ada ketentuan hukum. Hukumnya berbeda. Mungkin makna secara zahir sama, tapi hukumnya berbeda. Makanya kemarin kita contohkan bagaimana grandmasternya Nahwu Al-Kisai itu memberikan atau sejenak berdialog dengan siapa? Dengan Abu Yusuf. Abu Yusuf ini muridnya Abu Hanifah. Pakarnya madhab Abu Hanifah. Penerusnya, muridnya. Dialog dengan menggunakan perubahan sebuah mallnya itu dirubah. Tapi maknanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya tidak ada perubahan. Ana qatilu benika, dengan kata-kata ana qatilun ibnak. Apa bedanya? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya pembunuh anakmu, saya pembunuh anakmu, sama. Tapi ternyata memiliki hukum yang berbeda. Satunya dihukum mati, satunya tidak dihukum mati. Kalau dalam masalah fiqh, Al-Kisai berkata kepada Abu Yusuf, "Wahai Abu Yusuf, mana yang lebih berhak untuk dihukum mati? Ana qatilu benik atau ana qatilun ibnak?" Saya membunuh anakmu, saya membunuh anakmu. Kalau bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, tentunya akan memiliki makna yang berbeda. Itulah wajar apabila kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, poin yang menjadi celah untuk rusaknya pemahaman kaum muslimin terhadap agama ketika mereka malas belajar bahasa Arab. Itu kata Imam Syafi'i. Dikatakan oleh beliau, intisharul bid'ai lisababi bu'dil au bisababi bu'dil muslimina 'anil arabiyyah. Sebab kerusakan, menyebarnya kerusakan dalam agama, bid'ah dan yang lainnya, itu diantaranya disebabkan jauhnya kaum muslimin dari bahasa Arab. Itu poin yang penting yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan itulah yang menjadi pola penjajahan negara atau orang-orang Salibis, orang-orang Romawi, orang-orang Eropa terhadap negeri-negeri kaum muslimin. Di antara program yang pertama itu dijauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab. Itu program yang pertama. Itu yang dilakukan di antaranya di Indonesia oleh pakar orientalis, munafik Snok Horgronje, orang Belanda tentunya, yang ketika berada di tengah-tengah kaum muslimin merubah namanya menjadi Abdul Ghafur, nikah sama perempuan Indonesia, berpura-pura menjadi seorang sosok ulama, dan memang sudah ke Mekah, yang kemudian membuat kerusakan dalam agama. Dia ini adalah tokoh yang digunakan oleh pemerintahan dalam bahasa waktu itu, yaitu Hindia Belanda, sebagai representasi, sebagai tempat untuk mengembalikan atau untuk atau penasehat, katakan demikian, bagaimana cara merusak pola beragama kaum muslimin di Indonesia. Diawali dengan menjauhkan mereka dari bahasa Arab. Ini kunci. Kalau mereka sudah tidak paham bahasa Arab, akan jauh dari pengetahuan yang benar terhadap agama. Akan jauh. Ketika tidak ada fanatisme, tidak ada loyalis, sikap loyalitas dengan agama dan bagian-bagiannya, ini berbahaya. Makanya dikatakan apa? Ali Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ta'allamul arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab itu juz'un, bagian daripada agama kalian. Bagian daripada agama. Kalau bagian daripada agama, maka pelajari. Jangan tinggalkan. Makanya untuk merusak agama, di antara kata Imam Syafi'i, dijauhkan dari bahasa Arab, itu benar-benar diperlakukan di semua negara yang dijajah oleh Eropa. dijauhkan, dijauhkan. Mulai dengan cara pelan tapi pasti, dijauhkan dari bahasa Arab, kemudian tulisan juga mulai dijauhkan. Diawali dengan cukup menuliskan bahasa daerah dengan huruf bahasa Arab. Buku itu, tapi pakai bahasa Arab. Jadi masih diberikan waktu kepada mereka, sehingga kita orang bilang tulisan apa? Arab ja, Arab Jawi katanya. Pakai tulisan Arab tapi bahasa kita, bahasa kita. Terus kemudian menghilang, menghilang, menghilang sampai tidak ada. Diberikan sebuah gambaran bahwa aib kalau bahasa yang suci, yaitu Al-Quran yang suci, itu diterjemahkan. In shahhal khabar, kalau cerita ini benar dan memang dituliskan oleh para sejarawan Indonesia, perjuangan R.A. Kartini untuk bisa mendapatkan terjemahan Al-Quran itu mati-matian. Karena dilarang untuk diterjemahkan. Al-Quran itu suci, kata mereka. Benar. Sehingga tidak boleh diterjemahkan. Memang ketika ada orang yang ingin menerjemahkan, ditentang. Dan itu keluhan pertama kali R.A. Kartini, kata demikian, yang dia sangat ingin faham apa arti Al-Quran. Sehingga subhanallah, beda budaya yang ada kala notabenenya benar-benar bersumber dari Hindu katakan, ataupun hal-hal yang lainnya, itu menjadi suatu yang wajar. Kenapa? Umat tidak faham bahasa Arab. Ketika akan mendekat kepada bahasa Arab, dianggap melecehkan. Itu yang mereka lakukan. Maka kalau kaum muslimin tidak bangkit belajar bahasa Arab, ya sangat mudah nanti rusak. Sehingga ada kalanya ada guyonan-guyonan walaupun tidak tepat, tapi sangat-sangat menyinggung. Sangat-sangat menyinggung. Yang sering antum dengarkan umpamanya hanya sekedar dia bisa ya, berbaca Arab, berbahasa Arab, omong apa adanya diaminkan oleh orang karena nggak tahu artinya. Sekiranya didoakan keburukan pun juga tidak tahu artinya. Makanya penting ya, ambil waktu dan tidak ada kata terlambat untuk belajar bahasa Arab. Tidak ada kata terlambat. Cina itu bahkan Singapura mulai notabenenya non muslim tapi sekarang mulai digiatkan belajar bahasa Arab. Dan mereka belajar, belajar mereka. Kenapa? Yang notabene karena dunia. Karena dibukanya pintu selebar-lebarnya bisnis atau perniagaan di negeri Timur Tengah. Sehingga mereka belajar bahasa Arab untuk berniaga. Katakan demikian, untuk bisnis, bukan untuk agama. Masyaallah. Pernah ana ceritakan ke antum, saya bertemu dengan orang pakai pakaian orang Jepang, pakaian masyaallah, wallahualam, yang pakai kayak kalung tengkora, pakai macam-macam. Ketika lihat kita, langsung, assalamualaikum, dia bilang, kaget saya. Turis Jepang, spontan tentunya, husnudzon kita, oh berarti dia muslim, karena dia mengucapkan assalamualaikum. Kita jawab, kemudian dia mengajak ngomong bahasa Arab, kaifa haluk, kaget kita. Terjadi perbincangan. Saya katakan, anta muslim, la, ana budhi, saya Buddha. Tapi saya suka bahasa Arab. Buddha suka bahasa Arab. Kenapa? Saya sangat suka budaya Arab, katanya. Semua negara Arab sudah saya kunjungi. Nah, maka jangan kalah sama orang Buddha yang belajar bahasa Arab. Nah, antum muslim. Malu kalau muslim tidak bisa bahasa Arab. Ini seharusnya demikian tentunya. Karena yang tiap hari kita baca bahasa Arab. Tiap hari. Sholat tidak sah tentunya. Kecuali sholatnya orang liberal yang muncul sekarang ini. Tidak mengapa sholat pakai bahasa Padang. Dosen di Padang. Profesor siapa. Tidak mengapa. Kenapa? Yang penting kan roh bacaan itu bisa kita rasakan. Daripada dia bahasa Arab tapi gak paham. Itu syubhatnya. Sad wal Qur'an didzikr. Pagi ini momennya dibaca oleh al-imam salat surat apa? Sad. Dia enggak paham. Daripada enggak paham, enggak khusyuk, hati juga kosong, lebih baik pakai bahasa yang kita pahami. Qur'an yang memiliki kemuliaan masukkan dalam hati. Itu syubhat mereka. Itulah akibat ketika memang diawali tidak mau, tidak ada upaya untuk belajar bahasa Arab. Maka selalu saya ingatkan nasihat Imam Syafi'i, nasihat para ulama untuk belajar bahasa Arab semampu kita. Minimalnya tatkala baca Al-Qur'an kurang lebihnya kita paham. Walaupun kurangnya banyak ya, karena kurang tafsirnya belum, ini lain belum, tapi bisa difahami apa ini baca oleh imam atau apa yang kita baca. Baik, mohon maaf agak melebar, tapi tidak mengapa karena memang kita di kajian kita ini yang kita inginkan adalah membangun atau memotivasi diri kita untuk mau belajar bahasa Arab. Baik, jadi fakana awwala dakhilan Rasulullah, yang pertama kali masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kalau dengan bahasa Indonesia tidak ada perubahan. Mau fakana Rasulullah awwala dakhilin, dibolak-balik kalau kita terjemahkan enggak ada bedanya. Apa bedanya dengan yang pertama kali masuk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan kata-kata Rasulullah adalah orang yang pertama kali masuk, enggak ada bedanya. Tapi kalau bahasa Arab takhir dan takdim, didahulukan apa yang sebenarnya di belakang atau dimundurkan apa yang seharusnya di depan, itu akan merubah kekuatan hukum, merubah kekuatan makna dari kalimat, susunan kalimat. Baik, kemudian kata-kata radhina yang terakhir, radhina kami telah ridha, radhina bil amin. Kata-kata radhiya telah ridha identik kata bantunya atau yang selalu berhubungan dengannya, tidak mau berpisah. Kalau kata radhi itu dia akan selalu berhubungan dengan bi. Akan berhubungan dengan apa? Bi. Kata bantunya tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa umpamanya radhi itu aku telah ridha. Al-amin. Tidak masuk. Kalau dalam bahasa Indah masuk saja kan. Yang penting diterjemahkan. Tapi kalau dalam takbir, susunan kata yang harus selalu antum ingat bahwa bentuk susunan kata, penghubungnya, kata bantunya itu harus wada'i, harus mengikuti susunan yang sudah diwariskan oleh orang Arab, yang sudah baku. Antum tidak bisa maksa untuk mau atau tidak, tapi harus mau memang. Dalam arti tidak boleh merubahnya. Raditu bil amin, radina bil amin. Zikir yang tiap hari antum baca di pagi hari, apa yang antum baca? Raditu billahi, billahi rabban. Selanjutnya wabil islami dinan. Berikutnya wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Dibaca berapa kali? Berapa kali? 3 kali di setiap waktu pagi, di setiap waktu pagi sebelum matahari terbit antum baca radhiyatu billah. Tidak sempat maunya antum taklim nanti setelahnya. Diterangkan oleh para ulama. Pembacaan zikir itu nanti dijelaskan waktu-waktunya oleh para ulama. Tidak harus apa yang dikatakan, karena ada kalanya afdholiyah itu sifatnya subhanallah itu beragam. Itu sangat beragam. Setiap waktu atau setiap amaliyah ada tempatnya. Ada tempatnya. Bukan berarti kalau antum taklim kemudian belum sempat membaca zikir, kemudian antum tidak baca. Kenapa? Karena sudah terbit matahari. Bukan demikian. Bukan demikian. Ketika ada uzur, bahkan uzur itu syar'i, bahkan tidak ada yang lebih mulia daripada sesuatu itu, maka sesuatu itu lebih didahulukan. Sebagaimana sholat, antum biasa sholat witir, kemudian terjebak atau karena tidak sempat antum sholatnya nanti siang hari. Ketika antum terbiasa sholat witir, kemudian bangun terlambat, uzur. Kapan sholat witirnya? Kapan sholat witirnya? Siang. Sah atau tidak siang? Sah, pahala yang sama. Kalau itu menjadi kebiasaan, diterangkan oleh para a'immah demikian. Baik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Kapan dibaca? Malah pelajaran zikir ini ya. Pakai raditu bi ya. Raditu bi. Ingat kata bantunya pakai apa? Pakai apa? Bi. Umpamanya saya ridho fulan menjadi menantuku, umpamanya. Raditu bi fulan zaujata au zauja ibnati. Aku ridho dengan fulan sebagai suami untuk anak perempuanku. Raditu bi fulan. Orang berniaga umpamanya, kan butuh ridho. Kalau diungkapkan sudah selesai, tam, bisa juga radhi, radhi, radhi itu bihi, itu boleh. Jadi kata-kata radhi ya, kata bantu yang menghubungkan antara kata-kata radhi ya dengan kata yang lainnya adalah bi. Selalu antum camkan. Bahkan antum tuliskan, antum selalu ingat, oh radhi itu bi. Sehingga nanti ketika pelajaran takbir, antum tidak ketinggalan dengan radhi, dengan kata-kata penghubung. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dan mohon maaf agak melebar. Tapi semoga menjadi wawasan bagi kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.